بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، الحمد لله، تحميد شكور terus kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Zat yang Maha memberikan segala-galanya. Bertahmid kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat demi kenikmatan, nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Di antara nikmat yang begitu besar bagi seorang muslim secara khusus ialah nikmat al-istimrar ala talabil ilmi syar'i. Nikmat untuk terus berkesinambungan terus-menerus dalam talabul ilmi syar'i, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk memperluas wawasan ilmiah sehingga bisa berakidah, beribadah, berdakwah, bermuamalah di atas ilmu yang benar. Naam. Dan juga kita bersyukur Allah Azza wa Jal secara khusus pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada buku Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Meskipun banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal, kondisi sekarang sudah semakin bagus, sudah semakin jauh dari pandemi insyaAllah ta'ala. Sudah banyak halaqatul ilm, majalisul ilm, tatap muka, muhadarah ilmiah, tausiah ilmiah, daurah-daurah ilmiah di mana-mana. Namun media live streaming insyaAllah masih memungkinkan untuk dipakai, karena banyak hal, banyak kondisi yang membuat belum bisa untuk langsung bertemu dalam majlis. Entah jauhnya tempat atau kesempatan waktu dan segala macamnya, sehingga media ini yang terbaik untuk lanjut dan terus dalam talabul ilmi syar'i. Semoga ini semua merupakan upaya kita semangat dalam tafaqquhiddin, diberi pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih pada pembahasan yang keempat dari buku ini tentang konsep indah rumah tangga sunnah. Pembahasan ini kitab ini. Dan kita sudah membahas tentang konsep yang kedua, yang pertama. Membina rumah tangga dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan dengan nuansa ibadah pada aktivitas keseharian dalam rumah tangga. Diuraikan cukup panjang dalam bab ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan membahas konsep yang kedua dari konsep indah rumah tangga sunnah. Yakni akhlak mulia dalam rumah tangga, dalam kurung, menjadi yang terbaik. Ikhwan fillah azakumullah, akhlak yang mulia dengan bimbingan Islam wa sunnah. Ini sesuatu yang diwajibkan, dihasung untuk semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Dikarenakan akhlak mulia merupakan syiar Islam, syiar muslimin. Namun secara khusus, barakallahu fikum, akhlak yang mulia ini ditujukan kepada pasutri dalam membina rumah tangganya. Ketika akhlakul karimah dengan bimbingan sunnah diterapkan oleh masing-masing pasutri dalam rumah tangganya, maka insyaallah ta'ala sebagai sebab terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan diharapkan oleh semua pasangan. Di sisi yang lain, akhlak yang mulia merupakan bukti iman yang sempurna. Dan bukti orang itu yang terbaik. Disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsaduhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Indah Abi Dawud wa Ahmad dan ya Sa'ad dan ya Hasan li dzatih dan sahih li ghairihi dengan jalan yang lain. Disebut oleh Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahih Musnad mimma laysa fi Shahihain. Jelas. Akhlakul karimah diikat dengan keimanan. Maka akhlak termasuk bagian daripada keimanan. Bahkan kesempurnaan iman terikat dengan akhlak yang sempurna. Semakin sempurna akhlaknya, semakin bagus akhlaknya, maka semakin sempurna keimanan dia. Ini yang juga terpenting. Gitu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, khusus untuk pasutri. Rasul mengatakan dalam hadis, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada para istrinya. Lafaz pertama itu umum ya. Untuk semua umat Islam, semua kaum muslimin. Akhlak umum untuk semua mereka. Lafaz yang ini dikhususkan untuk para pasutri. Berarti memang ada penekanannya. Orang itu mendapatkan predikat terbaik ketika dalam rumah tangganya akhlaknya terbaik dengan nas riwayat ini. Juga dalam hadis yang lain beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah Rasul yang langsung menyatakan dengan sabdanya, yang terbaik di antara kamu, kalian wahai kaum muslimin, ialah yang terbaik pada keluarganya. Ada sunnah fi'liyah, tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh teladan kepada umatnya. Beliau sosok suami terbaik untuk para istri. Sehingga ketika kita berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam rumah tangga, itu yang pertama, imtithal, melaksanakan perintah. Yang kedua, at-ta'assi bin Nabi. Meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam rumah tangga, barakallahu fikum, akhlakul karimah ini harus ditekankan. Ya. Barakallahu fikum, dikarenakan akan membuat rumah tangga bahagia, damai, tenang, menyenangkan, betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. pada hadis ini khairukum li ahlih. Kata-kata ahlun di sini ada yang memaknakan dengan karabah, kekerabatan dan kefamilian, sehingga lafadznya lebih umum. Yang terbaik di antara kita, yang terbaik pada para familinya, kerabatnya secara umum. Tafsir kedua, al-ahl az-zawjah, istri. Lebih khusus lagi kepada para istri. Sehingga kita dianjurkan untuk memiliki akhlak mulia pada semua kaum muslimin umum. Lebih-lebih lagi kepada family-family kita. Akhlak kita harus lebih kepada mereka. Dan lebih khusus lagi kepada istri kita, pasangan hidup kita. Harus lebih baik lagi akhlaknya kepada mereka. Dikarenakan mereka yang terdekat dengan kita. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, yang artinya seyogyanya bagi seseorang insan bersama keluarganya menjadi sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang mencintai, dan sebaik-baik orang yang mendidik. Sebab keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia dari kamu dibanding orang lain. Mulai dari yang paling dekat, lalu yang dekat setelah itu. Hakada. Yang terbaik di sini ditujukan kepada Pak Sutri. Suami dituntut untuk menjadi suami yang terbaik. Istri juga demikian dituntut untuk menjadi istri yang terbaik. Namun, secara penekanan takkidnya ditujukan kepada para suami. Karena khitabnya Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah kaum laki-laki. Khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Penekanannya kepada para suami. Meskipun istri juga dimasukkan di dalamnya. Ya. Maka suami selaku nahkoda, pemimpin, tanggung jawab rumah tangga, harus menjadi sosok pemimpin yang terbaik, berakhlakul karimah dan akhlak yang terbaik untuk keluarganya. Istri merespon dengan bagus, imbal balik yang baik juga menunjukkan akhlak yang terbaik di rumahnya. Maka saya bawakan di sini yang terbaik untuk kedua belah pihak. Untuk istri, untuk suami, dan juga untuk istri. Terbaik dalam segala hal bagi suami. Kalimat ini, terbaik dalam segala hal bagi suami kepada istrinya. Ini umum. Khairukum li ahli, itu umum. Meliputi kebaikan pada perangai, kebaikan pada diri sang suami, dan yang lain, selama tidak ada padanya unsur mungkar atau mukhalafah syar'iyah. Maka sang suami ini harus menjadi yang terbaik dalam semua hal. Dalam semua hal yang syar'i, yang mubah. Selama tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah atau perkara yang mungkar. Maka saya rinci di sini poin-poinnya sekedar untuk mengingatkan bagi para suami. Terbaik dalam bab apa? Maka saya mengatakan terbaik dalam memberi nafkah. Sesuai kemampuan. Berikan nafkah terbaikmu untuk para istri. Terbaik dalam memberi tempat tinggal sesuai kemampuan. Ya. Berikan yang terbaik untuk tempat tinggal mereka. Terbaik bukan berarti harus yang mewah. Enggak. Terbaik yang kamu mampu. Terbaik dalam memberi makanan, minuman, pakaian, sesuai kemampuan. Beri makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik. Hal thayyibah, enggak ada perkara mungkar padanya. Juga terbaik dan tutur kata sesuai dengan syarak. Ngomongnya harus lembut, santun, beretika, ucapan-ucapan berakhlakul karimah. Nah, terbaik dalam bertanduk, bertingkah laku. Juga sesuai dengan bimbingan syariat. Tingkah laku kita, tidak tanduk kita, perbuatan kita kepada keluarga semua. Yang terbaik. Yang terbaik sesuai dengan bimbingan syariat. Juga terbaik dalam memberikan perhatian, penjagaan, pengawasan, kasih sayang, dan cinta. semua dengan bimbingan syariat. Juga terbaik dalam membahagiakan istri, membuatnya berbahagia, tersenyum gembira dalam batas kemampuan dan dengan bimbingan syariat. Cara membahagiakannya, hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan syar'i atau mubah. Bahagiakan istri kamu tadi. Yang terbaik dalam bab ini. Terbaik dalam semua hal dan perangai dalam rumah tangga. Dalam semua hal yang terkait dengan rumah tangga. Sebatas kemampuan dan dengan bimbingan syariat. Ikhlaskan niat yang diinginkan ridhonya Allah Azza wa Jal. Ihtisabul ajr ila Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika motivasi ikhlas akan bisa mengerjakan dengan bagus. Menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Menjadi sahabat yang terbaik bagi istrinya. Menjadi orang yang memberi cinta yang terbaik kepada istrinya. Menjadi pendidik yang terbaik. Penanggung jawab yang terbaik. Tempat curhat yang terbaik. Pemberi nasihat yang terbaik. Al-muhim menjadi yang terbaik pada setiap peran dan posisi yang diperlukan dalam rumah tangga. Sebab kemampuan sesuai dengan bimbingan syariat. Sebab yang namanya suami tidak hanya berperan sebagai pasangan hidup bagi istrinya. Namun juga terkadang sebagai sahabatnya, temannya, pendidiknya, penasehatnya, pembimbingnya, penanggung jawabnya, penjaga, pengawas, memberi perhatian, memberikan cinta, kasih sayang, dan bahkan memberi solusi atas semua problematika bagi istri. Maka semua poin tadi jadilah yang terbaik. Karena Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli, yang terbaik untuk keluarganya. Maka dia akan mendapatkan khairun nas, khairul muslimin, muslim yang terbaik. Khairiyah di sini terkait dengan din, maka besar pahalanya. Ikhlaskan niat yang tulus, yang jujur, yang diinginkan ridhonya Allah semata. Akan termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Nah, ketika ada sosok suami-suami yang demikian keadaannya, maka insyaallah ta'ala yang namanya seorang wanita, seorang istri, dia pasti akan berbahagia. Senyumnya akan sumringah terus, berkembang gitu. Gak ada muka masam, gak ada macam-macam. Kenapa? Dikasih yang terbaik. Kalau sudah begini kan gak ada yang namanya KDRT kan gak ada. Gak ada KDRT, gak ada caci maki, gak ada umpatan-umpatan, gak ada makian-makian, gak ada segala macam. Pada umumnya ya. Ya, namanya rumah tangga manusia mesti ada ombak dan segala macamnya. Tapi cepat diselesaikan para keluarga. Tapi pada umumnya keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada suami terbaik seperti ini, dambaan semua wanita. Nah, begitu pula untuk istri dan para istri harus juga menjadi istri yang terbaik. Hadis yang kita bahas tadi, khairukum, khairukum li ahli, meskipun khitabnya yang diajak bicara para suami, nasson, wa mantuqan, tetapi berlaku juga bagi para istri, kepada suaminya. Jadi kata-kata khairukum itu aghlabiyah. Gitu. Umumnya laki-laki yang dituju. Karena mereka sebagai qawwam ar-nisa. Bukan berarti istri, enggak. Gitu. Istri juga harus memberikan respon yang baik, timbal balik yang bagus. Interaksi yang baik, menjadi khairun nisa. Ya. Sebaik-baik wanita. Dia pun juga harus menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Dikarenakan rumah tangga bukan kehidupan satu orang. Namun rumah tangga kehidupan sepasang suami istri saling melengkapi, saling berbagi, saling mengisi. Ketika suaminya terbaik, istri juga harus yang terbaik pula. Maka, seorang istri yang solehah harus memberikan yang terbaik kepada suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, yang diharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal, pahala dari Allah semata. sesuai dengan kemampuan, dengan bimbingan syariat. Harus itu. Maka istri yang solehah adalah istri yang terbaik dalam hal mentaati suaminya. Yang terbaik dalam hal mengkhidmat, melayani suaminya. Menjadi yang terbaik dalam mengurusi anak-anaknya dan rumahnya. Terbaik sebagai ibu rumah tangga, terbaik sebagai pasangan hidup, terbaik bagi sebagai sahabat bagi suaminya, tempat curhat, sebagai kekasih, terbaik dalam segala hal yang diperlukan dalam rumah tangga, sebatas kemampuan dengan bimbingan syariat. Adahuwa. Dia kasih yang terbaik sudah pokoknya. Tutur katanya terbaik, tingkah lakunya terbaik, perilakunya terbaik, akhlaknya terbaik, interaksinya terbaik, khidmatnya terbaik, ketaatan yang terbaik, perhatian yang terbaik, ngurus anak, ngurus rumah juga yang terbaik. Semua yang terbaik. Diberikan yang terbaik bagi suaminya, untuk suaminya. Ikhlaskan niat itu besar pahalanya. Demikianlah. Manakala masing-masing pasangan memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya dengan ikhlas lillahi tabaraka ta'ala, dengan bimbingan syara', pasti akan terwujud dengan izin Allah azza wa jalla dan taufik daripadanya, akan terwujud rumah tangga yang betul-betul bahagia. Sakinah, mawaddah warahmah. Naam. Hadza huwa. Ini yang harus diperjuangkan oleh Pak Sutri. Baik itu pasangan masih muda, baru kemarin menikah, bulan Syawal, bulan menikah ini, banyak pengantin baru, pengantin yang sedang, pengantin lama, pengantin muda, pengantin sedang, pengantin tua, semuanya harus punya konsep seperti ini. Berikan yang terbaik untuk pasangan hidup. Jadilah pasangan terbaik untuk pasangan hidup. Dan ingat, ini semuanya lillahi ta'ala. Amal ibadah, amal saleh kepada Allah. Dikasih pahala yang terbaik, insyaAllah ta'ala. Nah. Kemudian, ikhwan fillah azzakumullah, termasuk konsep ini. Konsep akhlakul karimah dalam rumah tangga. Iyalah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kamu bergaul, berinteraksi dengan mereka, istri, secara ma'ruf. Kata-kata bil ma'ruf. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini, belum menjelaskan yang artinya, yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka istri. Perindahlah perbuatan dan penampilan kalian sebatas kemampuan kalian. Sebagaimana kamu mencintai hal-hal itu dari mereka, maka lakukanlah hal yang sama untuk mereka. Kamu kepingin istri kamu menghormati kamu, mencintai kamu, perbuatannya bagus, ucapannya bagus, masya Allah begitu. Maka begitu buat dia. Sang istri juga meminta, berharap suaminya juga demikian. Ada timbal balik yang baik. Nah, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walahunna mithulladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Menurut cara yang ma'ruf. Juga beliau Ibnu Katsir membawakan hadis yang kita bahas tadi, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Maka kita mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarganya. Masih ucapan Ibnu Katsir, belum mengatakan yang artinya di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah orang yang bagus lagi indah dalam bergaul berinteraksi. Ceria selalu, bercanda dengan keluarganya. Beliau juga orang yang memiliki sikap yang lemah lembut kepada mereka. Melapangkan nafkahnya. Dan membuat keluarga tertawa. Bahkan beliau mengajak Aisyah, semoga Allah meridainya, berlomba lari untuk memberikan cinta kasihnya kepadanya. Ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, ceriakan harimu bersamanya. Pembahasan yang kelima, ada pembahasan ceriakan harimu bersamanya. Ada konsep mula'abah, muda'abah, mubasyarah, mudhahakah, dan ada musabaqah di situ. Ya, lomba-lomba dengan istri untuk menceriakan suasana dan dalam rangka untuk memberikan cinta kasih terbaik terdalam untuk orang yang paling dicintai. Itu contoh Rasulullah SAW. Ibnu Katsir membawakan riwayatnya. Katanya Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW mengajakku lomba lari, lomba lari. Aku pun mendahului beliau, mengalahkan beliau. Dan itu sebelum badanku penuh dengan daging, sebelum gemuk. Kemudian aku berlomba lari lagi dengan beliau SAW. Setelah aku sudah mulai gemuk, dan beliau mendahului aku, menang. Beliau mengatakan hadhihi bitilka, ini dengan yang waktu itu. Satu-satu. Akan. Ini luar biasa. Tapi tentunya barakallahu fikum, ketika menerapkan hal ini hanya berdua saja dengan pasangan. Di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada yang melihat. Dikarenakan khawatir fitnah. Peristiwa itu yang juga terlihat di sini ketika sedang safar jihad. Nah, Aisyah ikut karena diundi keluar namanya. Ketika pulang dari jihad, Rasulullah SAW meminta para sahabat yang lebih dahulu berangkat. Duluan berangkat. Takademu. Ah, sudah jauh, sudah kelihatan. Berdua sama istrinya. Sama Aisyah. Ta'ala yusabiquki. Ya Allah Aisyah, sini. Aku mau lomba lari sama kamu. Lomba lari. Berdua saja dengan istrinya. Pak kekasih baru. Pak pacar. Barakallahu fikum. Ini syar'i pacarnya ini. Lari lari dengan Aisyah, Masya Allah. Ini seorang Nabi, seorang Rasul. Bukan tindakan yang lebay, bukan tindakan yang alay itu, na'udzubillah. Tindakan sunnah Rasulullah SAW. Lari sama Aisyah. Bisa itu bayangkan, bisa itu menggambarkan. Enggak mungkinlah saling gas-gasan gitu kan. Enggak mungkin saling ngotot gitu. Ngamuk, enggak. Ceria dia dengan istrinya. Asyikan gitu, canda, tawa. Berdua saja. Ketika istri ada suara yang keluar, enggak ada yang mendengar. Hanya berdua saja. Dan itu momen yang sangat indah. Biasanya loh, orang-orang awam-awam, pas pacaran tok itu, ini wis duwe bojo lali wis. Orang awam loh ya. Salafiyah sunnah dikasih contoh Nabi kita Muhammad SAW. Itu dalam rumah tangga. Seperti itu contoh beliau SAW. Dan tidak mesti lomba lari ya. Bisa lomba-lomba yang lain. Yang penting menciptakan suasana yang ceria, yang menyenangkan, yang menggembirakan, renyah, asyik. Gitu. Apapun yang sifatnya itu mubah, dan tidak ada pada unsur mukhalafah syar'iyah. Masih ucapan Ibnu Katsir. Kata beliau yang maknanya, para istri beliau biasa berkumpul tiap malam di rumah istri yang Rasul bermalam di sana. Terkadang beliau makan malam bersama mereka semua. Kemudian masing-masing mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Ini untuk yang poligami. Bayangkan ya. Indah kan? Kumpul semua lah tuh. Mbok wek, mbok nom. Dan gak cuma satu, bersembilan istrinya yang masih hidup ketika itu. Ya Rasul sembilan, atau empat lah. Atau empat. Kumpul semua. Setiap malam ketika perlu dijatah istri yang bermalam di dalamnya, kepadanya, yang lain kumpul malam itu. Kumpul, ngobrol-ngobrol, Masya Allah, dengan para istri. Menyenangkan. Kadang makan malam bersama, Masya Allah, menyenangkan. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Istri satu, sakinah, mawadah, juga istri empat. Semuanya sama. Indah. Itu beliau SAW. Dahulu, kata Ibnu Katsir, jika selesai saat isya, beliau masuk rumah dan sedikit bergadang untuk berbincang-bincang dengan istri sebelum tidur. untuk membuat istrinya nyaman. Beliau biasa tidur bersama dengan seorang istri dalam satu selimut dengan menanggalkan pakaian atasnya dan berpakai sarung. Yang ini privasi keluarga ya. Artinya betul-betul romantis gitu loh. Romantis, harmonis, menyenangkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai para muslimin pada beliau SAW uswah hasanah. Ini contoh rasul ini. Muslimin harus mencontohnya supaya rumah tangganya menjadi indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semua bentuk akhlakul karimah dalam rumah tangga. Rasul mencontohkannya seperti ini. Harus ada pada kita, jangan sampai tidak ada. Sosok Nabi, sosok Rasul yang begitu penyayang, pengasih, Masya Allah, mencintai keluarganya, perhatian sama keluarganya, mencurahkan kasih dan cinta pada keluarganya, luar biasa. Dan itu uswah kita. Kita pun juga harus demikian, entah dia sebagai suami atau sebagai istri, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Akhlak yang mulia, muamalah yang bagus kepada pasangan hidupnya. Dan ini manfaatnya itu Masya Allah loh. Bukan semata-mata untuk pasutri. Bukan semata-mata untuk kenyamanan rumah tangga. Ini manfaatnya akan dirasakan langsung oleh anak-anak kamu nanti. Bahagia mereka. Tumbuh kembang dalam cinta, dalam kasih sayang. Perhatian orang tuanya, tumbuh kembang di tengah-tengah orang tua yang harmonis, itu bagus itu perkembangan mereka, bagus itu psikologisnya mereka, nyaman, senang mereka itu. Lihat abinya, uminya, Masya Allah, itu mereka. Dan dalam beberapa kesempatan mereka dilibatkan. Ya, rame-rame, lomba apa, begitu, bapak, ibu, anak-anak, kumpul semuanya, yang mubah, yang syar'i. Tidak ada fitnah ya, diupayakan supaya mereka saja. Itu menyenangkan sekali itu. Lomba-lomba yang mubah atau yang syar'i. Bagi anak itu luar biasa. Dan akan dicontoh oleh anak-anak kamu nanti ketika mereka sudah besar dan siap mengarungi bahtera rumah tangga. Dapat pelajaran langsung dari orang tuanya, darsun amali. Gitu. Sehingga mereka itu bisa terbentuk dengan itu ketika berumah tangga bisa mencontoh kedua orang tuanya menjadi yang terbaik kepada pasangan. Kemudian pada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf di situ ada perintah untuk berumah tangga dengan cara ma'ruf. Kata-kata al ma'ruf di sini meliputi ma'rufun syar'a, ma'ruf secara syariat, dan yang kedua ma'rufun urfa, ma'ruf secara kebiasaan masyarakat. Ini saya tambahkan kata dari Sa'di rahimahullah. Maka berumah tangga itu secara syarak dan adat setempat selama adatnya tidak ada kemungkaran padanya. Artinya berumah tanggalah dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam al-ayat, hadisnya beliau dan segala macam. Dan jangan lupa berumah tangga dengan tata cara adat di tempatnya kamu masing-masing selama adat itu mubah atau sesuai dengan syar'i, tidak ada pada mukhalafah syar'iyah. Begitu. Sehingga di samping interaksi muamalah bagus dengan pasutri juga sesuai selaras dengan interaksi di tengah-tengah masyarakat yang mubah atau yang syar'i. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya An-Nisa ayat 19 menjelaskan pada kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf yang artinya kata beliau rahimahullah ini meliputi pergaulan dengan ucapan mu'asyarah qauliyah dan pergaulan dengan perbuatan mu'asyarah fi'liyah. Ya. Kata beliau, wajib atas suami bergaul dengan istrinya secara ma'ruf berupa persahabatan yang indah, tidak menyakiti, mempersembahkan kebaikan untuknya, interaksi yang bagus, dan dimasukkan di dalamnya nafkah, memberi pakaian dan semisalnya. Maka wajib atas suami menafkahi istri dengan cara yang ma'ruf, semisal nafkah perempuan di masa itu dan di tempat itu. Beliau mengatakan, dan ini berbeda-beda dengan perbedaan kondisi. Ini kata ini yang dikatakan secara kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga perpaduan antara syarak dan adat, adatnya mubah atau syar'i. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian saya tambahkan di sini kata-kata al-ma'ruf meliputi dua hal. Yang pertama, ma'ruf syar'an. Dan ini yang paling utama. Dan ini merupakan pondasi dan pegangannya. Harus syar'an. Ya, Pak Sutri harus berumah tangga dengan cara-cara yang baik secara syarak. Harus belajar, harus ngaji, taklim bagaimana rumah tangga Islam yang indah. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi yang kedua. Namanya ma'rufun urfa. Ma'ruf secara uruf masyarakat setempat. Kebiasaan mereka, adatnya mereka. Ini dilakukan dengan ketentuan tidak ada perkara mungkar padanya dan tidak ada padanya pelanggaran syariat. Maka Pak Sutri juga harus berumah tangga sesuai kebiasaan masa setempat dalam hal yang mubah atau syar'i. Hal ini akan terasa penting manakala Pak Sutri berasal dari latar belakang yang berbeda, masyarakat yang berbeda. Pak Sutri harus memperhatikan norma kepatutan dan norma kepantasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat selama dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Ini penting untuk diperhatikannya, Ikhwan. Ya. Rumah tangga secara uruf yang mubah. Sangat penting sekali ini. Terutama bagi Pak Sutri yang beda karakter dan beda wilayah. Harus memahami bagaimana adat tempat pasangannya itu. Perhatikan norma kepatutan, norma kepatutan yang mubah. Kalau sama-sama satu daerah gampang. Karena kan sudah biasa kan. Kadang kan dapat jodoh latar belakang yang berbeda. Adat yang berbeda. Begitu. Maka perhatikan adat setempat ketika kamu tinggal di sana selama perkara yang mubah atau perkara yang barakalakum. Kamu orang kota di perkotaan besar. Nafsi-nafsi kehidupannya kebiasaannya ya. Cuek-cuek. Dan juga gaya kota. Biasa, baru subuh turu, sarapannya ada awan, pak subuhnya pak tidur, bangun tidur ngopi, setelah ngopi cemil-cemil, sarapan jam 10, itu yang proper duit itu, orang yang butuh pekerjaan jam itu berangkat. Wong kota loh ini, segala macamnya ya. Biasa. Assalamualaikum. Ya gak semua begitu sih, tapi itu umumnya demikian. Masya Allah, kamu dapat pasangan hidup orang desa. Bukan orang perkotaan dengan gaya hidup modern. Orang desa dengan segenap etika, norma tempat tersebut. Menjaga tata krama dan segala macamnya. Mereka punya kebiasaan di sana. Dan itu mubah, bukan perkara yang mungkar. Ketika kamu tinggal di sana, sesuaikan dengan adatnya orang sana dalam perkara keseharian. Selama bukan perkara yang mungkar. Begitu. Kamu wanita, zaujah, orang kota. Masya Allah orang tua kamu mampu, kaya raya. Hidupnya kamu Masya Allah seberada. Beruang lah. Ya. Biasa ada pembantu, biasa ada yang ngurus, biasa kamu dibikin nyaman. Kalau kamu nyaman, Masya Allah, baru baca Quran, segala macamnya. Daming gak ngurusi rumah lah. Ada yang mikiri, sudah disiapkan kopi, atau teh, sarapan, tinggal makan. Nanti gitu ya. Zen lah pokoknya. Kamu Masya Allah dipersunting oleh sosok laki-laki yang jodohnya kamu ini. Ya ketemu di kota sih, cuman dia orangnya orang, gak bukan orang kota. Tinggalnya sama suami. Rumah lumayan lah, dia juga mampu lah. Kang Andika orang desa kiri kabeh lho ya. Banyak orang desa sing sugih-sugih lho iki. Assalamualaikum. Di tempat suami kamu tinggal, masyarakat itu beda. Kebiasaan masyarakat desa, masyarakat kecamatan gitu. Penuh dengan tata krama dan segala macamnya. Itu dibacakan baik-baik. Ini orang-orang sana itu sebelum subuh wis tangi. Sebelum subuh itu sudah bangun. Ya kalau kita memanfaatkan kiamul lair, witir dan gitu ya. Ini masyarakat desa sudah candak gawe sudah ini. Sudah gawe-gawe, sudah jubil, segala macam, sudah persiapan untuk bikin sarapan dan segala macam. Subuh sudah, saat semua, baru subuh sudah matang kabeh itu biasa nih. Tehnya sudah ada, kopinya sudah ada, pisang goreng sudah ada, Masya Allah. Sudah sapu-sapu rumah, bersih-bersih halaman, segala macamnya. Mungkin bagian yang ngaji, yang baca Al-Quran, taklim, segala macam. Itulah. Jarang ada yang tidur baru subuh langsung tangi jam 10, jarang. Gitu. Dalam kondisi yang demikian, kamu sebagai seorang wanita menyesuaikan keadaan yang ada. Dan itu baik. Bisa kamu bayangkan kamu tinggal di tempatnya suami kamu, ada mertua kamu yang laki-laki, mertua kamu yang perempuan, family-family suami kamu. Kamu dibangunkan susah. Dibangunkan, suami bangunkan. Gak tangi-tangi sampai azan, azan masih kucuk-kucuk motor, gak tangi-tangi sampai. Masya Allah, mereka sudah pada bangun semua, seger semua. Tidur. Baru subuh turun maneh, tidur lagi baru subuh, baru bangun jam 9, jam 9 pagi. Iya. Mungkin suami kamu mungkin pengertian ya. Mungkin pengertian. Semoga dapat suami yang pengertian gitu loh. Jadi dia yang janak gawe, dia yang gawe sarapan, dia yang segala macam. Tapi jangan lupa perhatikan masyarakat sekitar gitu loh. Itu mereka luar biasa loh sorotannya itu. Yang keluar suami kamu. Family kelihatan. Nongol. Tangga kata, loh, mas, kok piambaan mas? Pun di garwo nih mas, kan gitu ya. Oh, garwo itu setilem pak. Wah, kaget semua. Jam piro iki? Jam pinten iki, Pak? Kok tak setilem iki, Pak? Kan gitu. Itu heboh loh itu. Apalagi kamu sosok yang membawa sebuah ilmu syar'i, sebuah dakwah yang besar. Wah, di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, apalagi yang sudah mulai ada yang kurang pro dengan itu, jadi cerita besar itu. Gitu rupanya ya orang-orang yang berjubah itu, yang berjenggot, yang bercadar gitu ya. Males kabeh gitu ya. Wah, habis sudah. Baru subuh turu. Langit ini jam 9. Iya itu kan. Depan rumahnya banyak sampah. Wah sudah entek habis. Masya Allah. Kamu jangan membela diri. Jangan mengatakan. Kan saya gak melanggar syar'i. Kan boleh-boleh saja. Tidur baru subuh kan. Boleh aja. Afdolnya saya tidak. Jangan berretorika. Bukan. Itu terkait dengan urusan. Norma kepatutan. Kepantasan dalam sebuah masyarakat. Dan itu bagus. Meskipun kamu tidak sama kayak mereka ya. Paling tidurnya jangan bersubuh langsung gitu loh. Apalagi kamu ini seorang sunni salafi. Ya bangun sebelum subuh. Ya qiyamul lail. Ya witir. Subuh berjamaah bagi yang laki-laki. Kan gitu. Zikir setelahnya. Taklim-taklim dulu. Ada syuruk dan segala macam. Banyak pekerjaan yang bisa kamu kerjakan dalam perkara syar'i. Persiapan ini nyambung rumah, sarapan, normal lah. Gitu. Mereka mungkin adat biasa kalau kamu syar'i, amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Justru kamu memberi contoh yang baik kepada mereka. Inilah Pak, enggak semata-mata bangun pagi, tapi bangun paginya ada amaliyah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menggabungkan antara rumah tangga, dunianya, dan amal ibadah. Intinya adalah, perhatikan baik-baik masalah itu. Jangan sampai ada sorotan masyarakat terhadap rumah tangga salafiyin gara-gara tidak perhatian dengan norma kepantasan dan norma kepatutan. Ini syar'i ini. Wa asyiruhun bil ma'ruf. Ay ma'rufun urfa. Gitu. Sebaliknya misalkan kamu tinggal di kota. Jangan ikuti gaya kota, ikuti gaya syar'i. Kamu berubah kebiasaan kota itu tadi. Yang biasa, kamu rubah. dengan cara syar'i. Jangan, ya kan saya sekarang dengan di rumah suami Ustaz. Turut-turut kan, enggak masalah kan. Ya boleh sih, cuman perlu diajari orang-orang kota itu etika-etika yang pas dalam rumah tangga gitu. Barakallahu fiik. Nah, intinya ini tolong diperhatikan baik-baik. Gitu ya. Banyak terjadi ketidakcocokan, banyak muncul yang namanya cekcok rumah tangga dikarenakan ini. Perbedaan kebiasaan yang mencolok yang akan diperhatikan oleh Pak Sutri. Terkadang Pak Sutrinya pengertian, tapi yang cukup menyoroti orang tua dan mertua biasanya. Atau family, atau tangga kanan kiri. Itu perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Sehingga wa'ashiruhuna bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara ma'ruf, itu ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara urfi. Barakallahu fikum. Tayyib, kesimpulannya adalah barakallahu fikum. Dari uraian yang panjang di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pak Sutri harus berumah tangga dengan akhlak mulia, meliputi akhlak mulia antar Pak Sutri dan yang paling utama akhlak mulia kepada kerabat dan family. Masing-masing Pak Sutri punya akhlak yang mulia kepada keluarganya dan juga keluarga pasangannya, mertuanya, sesteranya, dan family pasangannya. Ya, dengan cara ma'ruf. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Yip, akhlak mulia kepada muslimin secara umum, sebatas bimbingan syara' barakallahu. Tayyib, saya tambahkan di sini beberapa jenis orang dalam berakhlakul karimah dalam rumah tangga ini. Ini saya bawakan 4 perincian untuk kita mengaca padanya untuk evaluasi kita termasuk yang mana. Harapannya kita yang terbaik barakallahu. Yang pertama, seseorang yang baik, bagus dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan orang masya Allah bagus. Namun dia perangainya kasar, buruk kepada anak istrinya. Ini jelas nyata kesalahannya. Akhlak yang buruk. Tidak sedikit dari masyarakat yang demikian keadaannya. Sama orang masya Allah, lembut, supel, asik. Sama keluarganya kayak macan. Ini bertentangan dengan bimbingan kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan khairukum, khairukum li ahlih. Justru keluarga yang lebih berhak mendapatkan pelakuan yang sebaik tadi. Ada lagi yang kedua. Seseorang yang sangat mencintai istrinya, berakhlak mulia kepadanya. Namun rasa sayang kepada istri membuat dia kurang interaksi dengan sesamanya. Bahkan buruk dengan sama yang lain. Jadi pada keluarga yang lain aja tak acuh. Ini juga kesalahan yang nyata. Menyalahi bimbingan Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi. Ada seperti itu. Ada ya seperti itu masya Allah. Oh sama istrinya sayang banget. Sama anaknya masya Allah sayang banget. Dimanjakan pokoknya senang. Saking cintanya, saking sayang. Tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu dia. Ya kan? Istrinya ngomong ada yang nyaut aja, marah dia. Kenapa omongan istri-istri jadi bantah? Saking cintanya kepada sang istrinya. Tapi efeknya adalah dia buruk. Akhlak, buruk muamalah dengan sesama. Dengan sesama. Ditambah lagi, semua ditambah lagi biasanya, kadang istrinya ngelunjak gitu. Dimanja sama suaminya, dikasih sayang sama suaminya, ngelunjak. Jadi kalau misalnya dia ada perkara apa itu sama tetangga atau apa gitu, ngelapor suaminya. Suaminya marah kepada tetangga tadi itu. Tidak peduli istrinya salah atau tidak benar. Tidak demikian. Tidak demikian. Allahul Musta'an. Ibu juga kurang tepat. Yang ketiga, orang yang sangat mencintai, menyayangi istrinya, dan bagus dalam muamalah dengan sesamanya. Barakallahu fikum. Namun rasa cinta yang berlebih kepada istrinya menyeretnya kepada hal-hal yang mungkar, bahkan melanggar syarak. atas nama cinta kepada istri, dia rela mengajarkan apapun tanpa butuh bimbingan syariat. Ini juga salah. Bedanya kalau yang pertama tadi, isi saja dia bagus. Orang lainnya enggak bagus. Yang ini bagus semuanya. Ini orang Masya Allah bagus. Istri bagus, Masya Allah semua baik. Cuman kebablasan gitu loh. Rasa cinta kepada keluarga membuat dia mengerjakan apapun, bahkan yang mungkar. Atas nama cinta istri, rela bermaksiat. Ini juga kesalahan yang fatal pada keluarga. Jadi, ya cintai istri kamu dalam batas syariah. Kan gitu ya. Nah yang keempat, orang yang fokus akhlaknya kepada istri, kepada kerabat, kepada sesama dengan bimbingan syarak dalam batas-batas yang dianjurkan dalam syarak atau yang mubah dalam syarak. Ini yang terbaik. Dan Pak Sutri harus menjadi jenis ini dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Barakallahu fikum. Semoga Allah azza memberikan taufik kepada kita semua. Diberi taufik untuk menjadi yang terbaik dalam berumah tangga, terbaik dalam bermasyarakat, terbaik dalam berbangsa, terbaik dalam beragama dan semua hal. Barakallahu fikum, terutama yang terkait dengan masalah rumah tangga. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga ke depan kita semakin baik dalam berumah tangga dengan membaca keterangan-keterangan di atas. Mengubah pola rumah tangga kita bisa menjadi yang lebih baik ke depan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Walhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan yang berikut cukup panjang tentang masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Nanti kaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Afan Ustaz ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila terlanjur menikah dengan suami yang enggak paham agama? Sang istri ingin mengajarinya agama namun suami enggak bersedia. Di sisi yang lain, tidak paham ilmu agama, suami juga kurang akhlaknya. Kurang baik akhlaknya, bahkan malah membawa keburukan pada istri. Istri malah pernah mondok, Ustaz. Bahkan hafizah alhamdulillah, Ustaz. Tapi suaminya khadim di tempat tersebut. Bagaimana agar si bisa menerima semuanya dan agar bisa masuk lebih baik di kalangan susun untuk nasihati. Baik. Yang pertama adalah anti selaku zauja. Bagaimanapun kondisi kamu anti zauja. Istri. Entah kamu seorang yang hafizah, ilmunya luas, ilmunya tinggi, ilmunya dalam, kamu orang anaknya orang kaya, atau bahkan kamu orang yang kaya raya, ningrat, nasabnya tinggi, dan segala macamnya, cantik kayak bidadari, bagaimana juga kamu adalah zaujah, seorang istri bagi suami. Meskipun suami kamu tuh, ya namanya juga takdir ya, ya jauh ilmunya di bawah kamu, jauh sosial masyarakat di bawah kamu, tetap dia adalah rajamu. Dia adalah suamimu, zaujun, qawwam atas diri kamu. Ini hal penting yang harus dilakukan baik-baik. Artinya jangan kemudian, mohon maaf ya, ada semena-mena kepada suami. Mentang-mentang kamunya hafizah, kamunya misalkan ilmunya banyak, suami kamu enggak begitu, seakan-akan kamu di atasnya dia, kamu kayak ngajari dia segala macamnya. Nah, kayak orang yang di atasnya lah begitu. Dengan caca mungkin kurang patuh, kurang tepat. Ini akan membuat suami akan sakit hati. Direndahkan, dihinakan gitu. Akhirnya apa? Ya mungkin dia kalau enggak mampu ya diem aja. Kalau dia punya reaksi balik, tadi itu sengaja jelek sama kamu. Sengaja buruk sama kamu. Apa tujuannya? Supaya kamu juga sakit hati. Apa yang maksud ya? Suami sakit hati karena merasa diatasi gitu loh, digurui. Ini suami dipelokan sama kayak dulu masih khadim aja. Dia itu bukan khodim lagi. Dulu di pondok dia khodim. Tapi sekarang dia sebagai zaujuki. Suami kamu. Raja kamu sekarang ini. Ketika responnya dia udah gak seneng, dia akan membalas kamu dengan hal yang sama. Yang penting kamu sakit hati. Kamu ngomong gak digubris. Nasihati gak digugu. Nah sudah, yang penting ada penolakan sudah. Jadi kamu sakit hati dengan sakit dengan itu. Bukan saya suubon, tapi khawatir ada poin ini. Gitu ya, khawatir ada poin ini. Ini terus tinggalkan. Sekali lagi, kamu seorang zaujah. Bagaimana kondisi suami kamu, dia zaujun, rajam. Rajam. Maka yang saya nasihatkan yang pertama, jadilah yang terbaik untuk suami kamu tadi. Yang saya sampaikan dalam buku tadi. Khidmat yang terbaik, taati yang terbaik, perhatikan yang terbaik. Jadilah wanita solihah terbaik untuk suami kamu. Cara mendakwai dia, melembutkan hatinya dengan cara hal seperti ini. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak ceramah. Tidak usah. Langsung kamu terapkan dengan perbuatan. Ambil hati suami kamu, ambil simpatinya, supaya dia semakin cinta kepada kamu dengan engkau memperlakukan dia bak raja. Dalam perkara yang ma'ruf yang dibahas di atas tadi ya. Yang pertama. Yang kedua sabarlah. Ketika suami kamu mungkin responnya kurang bagus, timbal balik juga kurang, yang sabar. Bisa jadi dikarenakan tingkatan ilmiahnya kurang mungkin. Sabarlah. Sabar. Jangan menjadi pemicu engkau durhaka sama suami. Sabar. Teruskan perjuangan kamu untuk menjadi yang terbaik, menemukan hati suami kamu tadi. Yang ketiga, banyak doa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah supaya diberi taufik. Mendoakan suami kamu supaya diberi taufik. Berbekal hidayah, berbekal kebaikan, berbekal sunnah. Wahakatan. Semoga diberi kemakbulan. Doa supaya dikasih rumah tangga yang sekirim wadah warahmah di atas sunnah. Nah, mungkin untuk sementara belum ada ucapan ya. Tidak usah pakai ceramah-ceramah panjang, tidak usah pakai nasihati panjang. Dikarenakan mungkin sudah bebal kuping suami kamu ini. Sudah tidak mau mendengarkan lagi. Sementara tanpa itu. Tidak usah banyak bicara terkait dengan ceramah, tidak usah. Nasihati itu dengan perbuatan kamu sendiri. Langsung terapkan dengan amaliyah kamu, akhlakiyah kamu, muamalah kamu yang terbaik. Bicara bincang-bincang rumah tangga tidak ada masalah, normal aja. Tapi tidak ada bahasanya. Mungkin suami kamu enggak ada ceramah-ceramah, enggak usah. Jangan dulu. Sampai berharap semoga Allah berikan taufik pada suami kamu, dia mulai mengerti bagaimana kamu, dan mulai mencintai kamu, berubah perangai dia, karena kamu baik, dia baik lagi. Gitu. Pelan-pelan dikasih masukan, sedikit-sedikit. Jangan ceramai, tapi dengan bahasa yang bagus, layaknya seorang istri kepada suaminya, layaknya seorang pembantu kepada rajanya. Memang dengan cara yang tepat. Semoga diberi taufik untuk rumah tangga yang terbaik di masa akan datang. Dan semoga diberi taufik untuk suami dan semua keluarga yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah ana sedang berproses dengan seorang akhwat. Alhamdulillah kami sama-sama cocok. Alhamdulillah. Cuma qadar Allah orang tua kami menghendaki pernikahan terjadi 6 bulan sampai 1 tahun setelah khitbah. Bagaimana Ustaz? Ya, gimana lagi? Kalau kamu bisa melobi dengan cara baik kepada orang tua, kepada mertua, dengan cara bagus, zen. Tapi kalau mereka masih kekeh, ya sudah. Sementara tidak ada hubungan apapun kamu dengan akhwat tadi. Dia bukan istri kamu. Ya, kamu jangan mikirin dia, wis. Antum normal sebagaimana yang lainnya. Antum taklim, antum kerja, ma'isa. Anggap enggak ada dia. Jangan dipikiri. Gitu. Tapi pasti dengan waktu kan ada perbincangan lagi. Untuk persiapan. Ngobrol biasa aja. Tapi bukan dengan akhwat tadi. Dia bukan istri kamu. Harap. Untuk menghindari fitnah. Semoga setahun cepat berlalu. Biasanya sudah kayak gini itu. Jangankan 6 bulan sampai setahun, Ustaz. Sehari itu ya Allah, sesuai ini yo. Kok tidak dang-dang hari H gitu loh. Ya maklum, lagi dibakar mau nikah kan gitu. Bersabarlah, semoga itu yang terbaik. Supaya menghindari fitnah, jangan ada interaksi apapun dengan perempuan tadi. Ya dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya saja. Kalau dengan itu perempuan, dengan itu akhwat, mungkin ibumu, atau dari kamu. Kamu jangan menghindari fitnah. Dan semoga lancar. Apakah diperbolehkan nazar dengan akhwat yang sama lebih dari sekali? Ini pernah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan ahkamun nazar. Sebelum saya menjelaskan bab ini, hukum asal tidak perlu. Cukup sekali dan kamu mantap, silakan. Dikecualikan kalau ada sebuah kondisi yang mengharuskan demikian. Yang dikhawatirkan itu adalah mempermainkan anak orang. Itu aja sudah. Nazar. Sudah. Gimana? Saya pikir dulu ya. Boleh gak nazar lagi? Nazar lagi. Nazar itu sunnah, gak wajib gitu. Bukan persyaratan orang mau khidbah. Nazar itu untuk meyakinkan bahwasanya sifat, kriteria, informasi yang sampai kepada kamu tentang itu akhwat benar gitu loh. Jadi kamu enggak, kalau dalam jual beli enggak beli kuih dalam karung, ngerti gitu loh. Tapi bukan sebuah keharusan dan bukan untuk permainan. Ini setan, tapi dikarenakan seperti yang saya terangkan pada pembahasan nazar sebelumnya. Banyak juga tipe-tipe, mohon maaf, tipe-tipe laki-laki seperti ini. Mempermainkan anaknya orang, bukan kepengen nikah, kepengen tahu siapa, bagaimana sih fulanah itu. Dengan cara pura-pura memulihkan dia nazar, oh dia kayak gini ya, lumayan juga nih. Tidak mau kepengen nikah, oh yang ini, ternyata gak seperti yang saya dengar ceritanya. Ini bahaya ini. Ya, ini laki-laki yang berbahaya seperti ini, itu dikhawatirkan saja. Sehingga kalau mau nazar, itu jelas-jelas yang kepengen menikah. Oke, nanti nazar untuk memastikan dan mentakid betul yang disebutkan kepada saya tentang kriteria. Nazar untuk mempertegas saja. Barakallahu. Sementara demikian, ada lagi ya? Cukup ya? Nah, cukup sekian saja, semoga manfaat. Yang penting yang kita harapkan rumah tangga itu yang zen-zen gitu loh. Rumah tangga itu yang baik-baik, yang ceria gitu. Difokuskan ke sana. Supaya tidak ada yang namanya praharanya. Gitu. Menepis prahara dengan menkonsep rumah tangga bahagia. Gitu. Nah, ya mesti ada prahara sih. Tapi kalau tidak, banyak bahagianya. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim.